sa suwon mong pangapuramu, dudu karep ati iki ninggal ke sliramu. Sayang lungaku ora bakal keliat tresno, menem rasa senajan atiku loro. Sayang, hanya satu yang ku mau, cukup restu dari orang tuamu. Tresnoku lan tresnomu, supaya langgeng ora bakal dadi. kok gusti ngicapai.